berat menimpa kulit yang bening. Perawan desa yang sedang mandi tak sadar kecantikannya. Tentram dan damai. Di satu hari pagi yang ini mulainya cerita ini. Datang Amtenar kota merusak segala. Senjata hartanya dia mulai merayu. Malam perawan desa muda membujuknya, maka jadilah dia bandak subelaka. Segera pulang kembali. Pejabat muda harum namanya, tak mungkin diusik lagi. Bekalnya